Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa imanan wa 'amalan salihan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbala. Wa bisanad al-muttasil ila musannif rahimahullahu ta'ala al-imam al-qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah al-Kinani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim ila wa wasalna ila qawli musannifu rahimahullahu ta'ala wal ithari wa talqil isti'sar. Alhamdulillah, kita bertemu kembali, berjumpa kembali di sore hari ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan adabul alim fi nafsihi, ya, adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Dan kita sampai pada adab yang ke-8, yaitu as-samin mu'amalatun nasi bimakarimil ahlaki, ya, bergaul dengan manusia, berhubungan dengan manusia, dengan masyarakat, bimakarimil ahlak, dengan ahlak-ahlak yang mulia. Kemarin kita telah sampai perkataan musannifu rahimahullahu ta'ala wal ithari wa tarkil isti'sar, ya, termasuk bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan manusia, dengan ahlak terpuji, salah satunya adalah al-isar, mendahulukan orang lain, wa tarkil isti'sar, dan meninggalkan keinginan untuk didahulukan. Ya, jadi isar, arti isar adalah mendahulukan orang lain, ya, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Sedangkan isti'sar adalah kebalikan dari isar, yaitu mendahulukan keinginan pribadi daripada keinginan atau kepentingan yang lain. Ya, maka termasuk akhlak terpuji, yaitu mereka harus mementingkan kebutuhan, ya, kepentingan orang lain daripada mementingkan dirinya sendiri. Ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum muhajirin wal ansar, ya. Kaum muhajirin wal ansar, maka Allah sifati mereka dengan sifat ithar, ya, sifat ithar. Allah Ta'ala berfirman, yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna, ya, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, ya. Maka mereka yuhibbuna man hajara ilaihim, ya, mereka mencintai siapa-siapa yang berhijrah kepada mereka, yaitu kaum ansar mencintai kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, ya, dan tidak didapati dalam dada-dada mereka, ya, keinginan pribadi, ya, ya, fi sudurihim hajatan mimma utu, akan tetapi mereka wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, ya, wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. dan dia mendahulukan ya, asar, ya, melakukan asar, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Ya, walau kana bihim khososo, ya, meskipun mereka juga membutuhkan hal tersebut. Ya. Jadi kaum Ansor, ya, ketika kaum Muhajirin datang ke kota Madinah, ya, mereka meninggalkan semua harta-harta mereka di kota Mekkah. Bahkan mereka, sebagian mereka meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan istri-istri dan anak-anak mereka. Ya. Karena Islam memisahkan antara yang kafir dan yang muslim. Maka mereka berhijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah dengan tidak membawa apapun. Ya. Maka ketika mereka datang ke kota Madinah, kaum Ansor mereka bersikap ithar. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang ingin menceraikan istrinya, ya, istri keduanya, ya, untuk diberikan kepada kaum Muhajirin. Ya, saking dia mementingkan kebutuhan, kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Maka inilah, sifat seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang da'i. Ya. Maka seorang da'i, ya, tidak selayaknya dia menggunakan kedudukannya, ya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ya. Maka hendaknya dia mementingkan kebutuhan orang lain. Ya, bila seseorang datang kepadanya untuk meminta fatwa, meminta nasihat, dan lain sebagainya, ya, maka dahulukanlah. Ya, dan janganlah engkau, oh, saya ini belum dikasih makan, ya, saya ini belum disuguhi, dikasih istirahat, dan lain sebagainya. Maka ini tidak selayaknya di seorang da'i atau seorang alim untuk memiliki sifat tersebut. Ya. Maka ketika seorang datang, ya, membutuhkan sesuatu kepada engkau, memiliki hajat kepada engkau, maka penuhilah. Ya. Maka inilah salah satu termasuk akhlak mulia. Ya. Berlaku ithar. Kemudian, musannif menjelaskan, melanjutkan, wal-insafi. Wal-insafi wa tarkil istinsaf. Ya. Maka hendaknya dia bersikap adil. Ya. Wal-insaf, bersikap adil. Wa tarkil istinsaf. Ya. Dan meninggalkan sikap, ya, kebalikan dari adil, yaitu menuntut orang lain, ya, tidak berlaku adil terhadap orang lain. Ya. Dia membela dirinya hanya untuk kepentingan dirinya. Ya. Atau menuntut orang lain untuk bersikap adil kepadanya. Ya, maka hendaknya seorang alim, dia bersikap adil, insaf. Ya. Dan meninggalkan istinsaf, yaitu menuntut untuk diberikan sikap adil kepadanya. Ya. Maka inilah seorang alim selayaknya memiliki sifat insaf ini. Ya. Karena kalau dia tidak insaf, maka dia akan mendzalimi orang lain. Ya, mendzalimi orang lain. Ya. Sebagaimana walaupun, ya, walaupun di yang dia hadapi, ya, yang dia hadapi adalah musuh sendiri. Ya, maka janganlah seorang alim itu berlaku tidak adil, bahkan kepada musuhnya sendiri, Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya. Dan janganlah, ya, engkau membiarkan sifat, ya, kebencian itu, ya, terhadap sesuatu kaum, terhadap seseorang atau terhadap suatu kaum, ala alla ta'dilu, sehingga engkau menyebabkan dirimu tidak berlaku adil terhadap mereka. Ya, maka Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut, ya. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menghalangi engkau untuk berbuat adil terhadap mereka. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan untuk i'dilu, maka berlaku adillah kepada mereka. Huwa aqrabu littaqwa, karena itu lebih dekat kepada takwa. Ya, maka berlaku adil walaupun terhadap musuhnya sendiri, maka itu merupakan hal yang termasuk sifat ketakwaan. Ya, hal yang harus dimiliki oleh seorang da'i. Karena seorang da'i pasti memiliki musuh. Pasti. Tidak mungkin tidak. Ya, ini sudah sunnatullah. Tidak mungkin di dunia ini ada orang yang dicintai oleh semua orang. Pasti ada orang yang membencinya, dan pasti ada orang yang menyukainya. Sebagaimana Rasulullah SAW, orang paling mulia di muka bumi ini, ya, tidak semuanya menyukai Rasulullah SAW. Bahkan banyak yang membencinya. Ya, kaum kufar, Quraisy dan lain sebagainya. Maka seorang da'i pasti memiliki musuh. Maka hendaknya seorang da'i bersikap adil, walaupun terhadap musuhnya sendiri. Ya. Misal, ya, misal musuhnya mendzalimi dia. Ya, musuhnya mendzalimi dia. Maka janganlah dia balas untuk mendzalimi. Ya, bersikap adil. Atau misal musuhnya membuat kesalahan. Karena ini musuhnya, maka dijatuhkan sekalian. Ya. Maka ini tidak boleh. Bersikap adil. Tetap bersikap adil kepada musuhnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersikap adil walaupun terhadap musuhnya sendiri. Lalu bagaimana kepada orang dekat, ya, atau bukan musuh? Maka hadza min babil aula, ya. Yang lebih utama, lebih ditekankan lagi, terhadap musuh saja disuruh bersikap adil, apalagi terhadap yang dekat, teman, ya, murid yang memiliki hak terhadap kita, istri, keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Maka terlebih lagi untuk diperintahkan untuk bersikap adil. Wasyukru, wasyukri at-tafadduli. Ya. Dan dia hendaknya seorang alim bersyukur atas pemberian nikmatnya. Ya. Segala pemberian, nikmat yang dia dapati, maka hendaknya dia bersyukur. Ya. Walain syakartum la azidannakum, walain kafartum in adzabi la syadid. Ya. Dan jika engkau bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, maka aku akan menambahnya. Ini janji Allah. La yukhalifullahu mi'ad. Ya. Dan Allah tidak menyelisihi janjinya. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berjanji untuk menambahkannya. Ya. Semakin disyukuri, semakin bertambah. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi kalau engkau kufur terhadap nikmatku, ya, bahwasanya ini bukan nikmat dari Allah, ini atas diriku sendiri, ini berkat perbuatanku, ya, maka Allah mengancam mereka dengan siksaan yang keras. Inna adzabi lasyadid. Maka seorang alim hendaknya dia mensyukuri segala nikmat. Ya, janganlah dia kufur nikmat. Ya. Walaupun hanya sekecil apapun, sedikit apapun, nikmat itu harus disyukuri. Wa ijadir rahah, ya. Wa ijadir rahati. Ya, sendaknya seorang alim itu menumbuhkan rasa kenyamanan. Ya. Kenyamanan terhadap orang lain, ya. Jangan sampai orang yang berada di dekat kita merasa tidak nyaman, ya, tidak betah dekat-dekat dengan kita. Entah karena lisannya yang kasar, ya, entah karena perbuatannya yang kasar, entah karena ya, su'ul khuluk, ya, akhlaknya yang jelek, ya, mudah marah, misal, ya, atau sebal dan lain sebagainya, ya, atau entah karena bajunya yang kotor, penampilannya, ya, bau dan lain sebagainya, sehingga mengganggu orang lain dan tidak membuat orang lain betah. Ya, maka hendaknya seorang alim dia membuat orang lain nyaman ketika berada di dekatnya. Ya, karena dengan ini Dan ini adalah wasilah, ya, wasilah untuk seorang menerima nasihatnya. Apabila seseorang telah nyaman berada di dekatnya, maka dia akan senang untuk menerima nasihat darinya. Ya. Maka kalau dia sudah nyaman berada di dekat antum, di dekat orang alim ini, ya, maka pasti orang ini akan menerima segala nasihatnya, mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dinasihatkan. Maka itulah seorang sikap seorang dai yang seharusnya. Wassa'i fi qada'il hajat, ya. Kemudian salah satu sikap mulia yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah dia berusaha untuk menunaikan hajat orang lain, ya, berusaha untuk menunaikan hajat orang lain. Ya. Karena ketika kita sebagai dai, ya, penyampai kalamullah, penyampai kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk membantu manusia, maka manusia ini, ya, atau masyarakat pasti akan senang. Ya, senang dan sangat mudah perkataan yang kita berikan itu untuk masuk, ya. Berbeda ketika orang yang tidak pernah nolong, ya, tidak pernah berhubungan, tiba-tiba ngasih nasihat, maka pasti akan mental. Ya. Misal, ya, kita sering menolong, ya, sering bantu mengangkat barangnya, sering bantu untuk menunaikan hajatnya, ya, atau ada keperluan dibantu, maka pasti orang ini akan senang sekali untuk menerima nasihat, ya, karena telah dibantu, ya, karena telah dibantu. Adapun orang ini tidak pernah, ya, membantu, tidak pernah berhubungan baik, maka tidak mungkin akan didengar perkataannya. Taib. Wabadalil jahi fi syafa'ah, dan mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu, memberikan syafaat, ya, maksudnya memberikan bantuan kepada orang lain. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seseorang itu, ya, seharian menunaikan hajat, keperluan, membantu keperluan orang lain sesama muslim, lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukai daripada dia salat seharian, ya, salat nafilah seharian. Ya, karena apa? Karena salat nafilah seharian manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan membantu orang lain, ya, dia memberikan manfaat kepada orang lain, orang lain mendapat manfaatnya, dan dia juga mendapat manfaatnya berupa pahala setidaknya. Ya, paling sedikit dia mendapatkan berupa pahala, paling sedikit. Ya. Selain dari itu, ya, bisa saja bertambah. Bisa dia mendapat bantuan balik, ya. Dia mendapat, ya, bisa diterima nasihatnya dan lain sebagainya. Maka tidak akan pernah rugi seseorang yang menolong orang lain. Ya. Tidak akan pernah rugi seseorang menolong orang lain. Ya. Dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Ya, paling sedikit dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wattalattuf bil fuqara. Ya, wattalattuf bil fuqara. Dan hendaknya lah dia berlemah lembut terhadap fakir miskin. Ya. Hendaknya dia berlemah lembut terhadap fakir miskin. Dan ini waqi, ya. Ini terjadi kepada seorang da'i. Atau yang mengaku atau menisbahkan dirinya terhadap ilmu. Ya, ini terjadi. Ya. Sungguh nyata. Bahwa ketika ada seorang kaya yang dermawan, yang memberikan banyak bantuan kepada pondoknya, ya, kepada ma'hadnya, kepada yayasan dakwahnya, dan lain sebagainya, maka ketika datang orang ini, wah, disambut meriah, ya, diramah-ramahi, wah, tafadhal, silahkan, ya, mari masuk, makan apa, disambut dengan ramah, disambut dengan gembira, ya. Adapun ketika orang miskin, tidak pernah ngasih bantuan terhadap pondoknya, ya, ma'hadnya, pesantrennya, dan lain sebagainya, datang kepadanya, dia bermuka masam. Ya, dia tidak mau jawab. dia tidak mau menerima tamu dan lain sebagainya. Ini terjadi, ini terjadi, ya, terjadi, terjadi sekalian. Maka ada beda perlakuan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Maka Rasulullah SAW mencela hal tersebut. Ya, sebagaimana hadis sabda Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, bi'sat ta'am ta'amul walimah. Ya. Seburuk-buruk makanan adalah makanan di walimah, di pesta pernikahan. Kenapa? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, yud'a ilaihal agniya wa yudrakul fuqara. Karena biasanya mereka yang mengadakan walimah nikah, ya, mereka akan mengundang orang-orang kaya, ya, dan tidak mengundang orang-orang miskin, ya. Dan memang seperti itu kejadiannya, ya, orang-orang kaya diundang karena dia bisa memberikan bantuan yang lebih besar, ya, amplop yang lebih besar, atau dia bisa mendapat kedudukan di orang, di sisi orang-orang yang kaya dan lain sebagainya. Dan orang-orang kaya diundang sehingga pestanya terlihat mewah karena yang datang orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskin dia biarkan, ya, dia tidak sudi untuk menerima orang miskin, atau minimal dia tidak undang, ya, karena apa, mungkin ya karena tidak bisa berikan sesuatu timbal balik dan lain sebagainya. Maka inilah seburuk-buruk orang, ya, yang mereka lebih mendahulukan orang kaya daripada orang miskin. Padahal, ya, tidak ada perbedaan dalam Islam, baik itu orang kaya maupun orang miskin. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan Islam itu tidak menilai entah dia kaya, entah dia miskin. Namun apa yang Islam nilai, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli dia kaya, tidak peduli dia miskin. Apabila dia kaya, dia bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah tanpa pamrih dan lain sebagainya, maka dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pun juga orang-orang miskin. Ya, jika dia miskin dan bersabar atas kemiskinannya, ya, kemudian dia bersedekah walaupun dengan kemiskinannya, maka dia juga akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ya, tidak ada beda antara orang kaya dan orang miskin. Maka begitulah, ya, seorang da'i, seorang alim, seorang kiai, ya, tidak boleh membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Semuanya sama. Orang kaya datang ke pondok kita, ya, harus melewati jalan yang sama. Ya, harus izin. Ya, duduk di tempat yang sama. Dan lain sebagainya. Orang miskin pun begitu. Jika orang kaya datang ke pondok kita, ya, duduk di sofa yang empuk, maka orang miskin pun begitu. Ketika datang ke pondok kita, juga duduk di tempat empuk. Orang kaya ketika datang ke pondok kita, pesantren kita, disuguhi makanan yang melimpah mewah, begitu juga orang miskin. Ya, ketika datang ke pondok kita, suguhi makanan yang mewah. Ya. Ketika orang kaya datang ke pondok kita, disambut baik, ramah, tamah, ya, begitu juga orang miskin. Ya, sambutlah dengan baik, ya, jangan sok sibuk, dan lain sebagainya. Karena yang datang orang miskin maka tidak bisa menerima tamu. Kalau yang datang ke orang kaya, maka bisa menerima tamu. Maka inilah sifat tercela. Baik. Kemudian musannif melanjutkan, wa tahabbubi ilal jiran wal aqriba, ya. Dan mereka, salah satu akhlak yang mulia adalah mencintai, ya, mencintai tetangga-tetangga dan kaum kerabat, ya. Saling mencintai, bersikap lembut kepada mereka, ya, kepada tetangga dan kaum kerabat, ya. Kenapa kepada dua hal ini, atau dua orang ini, dua golongan ini? Karena merekalah yang paling berhak untuk dimuliakan di sisi Islam, ya. Jadi orang yang paling berhak dimuliakan pertama kali dibanding orang lain, ya, di kalangan manusia, ya, hak sesama manusia maksudnya, ya, yaitu yang pertama adalah jiran, ya, setelah orang tua, ya, setelah orang tua yaitu jiran, ya, tetangga, kemudian baru kaum kerabat, ya, sanak famili. Ya, kenapa dua orang ini? Adapun tetangga, ya, karena kitalah atau dialah yang sering ketemu kita tiap hari, ya. Apa yang dia lakukan pasti berdampak dengan kita. Ya, apa yang kita lakukan pasti berdampak kepada tangga kita. Kita rame-rame yang dengar tangga kita. Ya, kita butuh bantuan, ya, yang bisa nolong ya tetangga kita. Tidak mungkin yang jauh-jauh. Maka tetangga kita yang paling memiliki hak di dalam Islam, ya, sampai-sampai malaikat Jibril, ya, mewasiatkan Nabi SAW, ya, tentang tetangga ini, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Mazala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Ya, senantiasa Jibril itu datang kepadaku, ya, dan memuasiatkan kepadaku tentang jar, jiran, datang tetangga. Ya, saking seringnya, saking terusnya diwasiatkan, maka sampai-sampai Nabi mengira bahwasanya jar ini bagian dari keluarga, ya, sehingga bisa mewarisi dan diwarisi, karena saking seringnya untuk diwasiatkan oleh malaikat Jibril. Maka jar ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Islam. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengaitkannya dengan masalah iman. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan jar, ya, memuliakan tetangganya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan jar dengan keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Saking pentingnya akan masalah jar ini. Ya. Adapun setelah jar, siapa lagi yang berhak untuk dimuliakan di sisi Islam? Yaitu kaum kerabat, ya. Kerabat. Ya. Kaum kerabat. Maka ya, setelah orang tua, tetangga, maka kaum kerabatlah yang berhak untuk diberikan hak-haknya. Ya, karena mereka lah, ya, yang paling dekat dengan kita. Kerabat-kerabat kita. Ya, setelah orang tua, anak, ya, maka yang paling dekat, ya, adalah kerabat-kerabat kita. Paman kita, bibi kita, ponakan, dan lain sebagainya. Kakek kita. Ya, maka mereka lah yang berhak untuk ditunaikan hak-haknya. Ya, sebagaimana ya, jadi inilah dua orang yang diwasiatkan oleh Islam untuk bersikap baik. Ya. Bahkan barang siapa yang tidak bersikap baik kepada mereka, kepada dua golongan ini, maka Allah ancam dengan neraka. Ya, tidak main-main. Ya. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'ti jiraniha bilisaniha." Maka seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," dia mengadu kepada Rasulullah SAW, "Inna fulanah taqumul laila." Ada seorang fulanah, perempuan ini, dia salat, ya, malam, sepanjang malam. Taqumul laila wa tasumun nahar. Malamnya dia sholat malam, paginya dia berpuasa. Ya, jadi tidak lepas dari ibadah. Paginya dia berpuasa, malamnya dia sholat malam semalam suntuk. Wa taf'alu, dia mengerjakan amal-amal soleh. Wa tasaddaku, ya, dia bersedekah. Wa tu'di jiranaha bilisaniha. Akan tetapi dia menyakiti jiran, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam bersabda, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Ya, tidak ada kebaikan di sisinya, akan tetapi dia hiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Ya, maka renungilah sabda ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia salat pagi malam, puasa, tidak ada sedikit pun amal soleh yang tidak dia kerjakan. Akan tetapi dia mengganggu tetangganya. Ya, dia mengganggu tetangganya, maka Rasulullah SAW mensifati dia dengan la khaira fiha. Tidak ada gunanya kebaikan itu. Ya, selama kamu mengganggu tetanggamu, tidak. Ya, tidak ada kebaikan di salatmu, di puasamu, ya, dan lain sebagainya. Tidak ada kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW ya, memasukkan, menggolongkan dia terhadap ahlin nar. Ya. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Maka dua golongan ini yang hendaknya kita perhatikan hak-haknya. Ya. Dua golongan ini yang harus diperhatikan hak-haknya. Maka dalam Islam ada 10 golongan yang harus diperhatikan hak-haknya. Ya. 10 golongan ini terdapat dalam satu ayat, ya, yang sebagaimana yang disebut sebagai ayat al-hukukul al-ashrah, hukukul ashrah, ayat yang berisi tentang hak-hak terhadap 10 hal atau 10 golongan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wala tusriku bihi syai'a. Maka ini hak yang pertama. Hak yang pertama adalah hak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hak yang paling utama untuk dipenuhi daripada yang lain adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yaitu engkau menyembahnya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian hak yang kedua, wabil walidaini ihsana. Yaitu hak kepada kedua orang tua. Wabidil kurba. Ya, selanjutnya hak kepada kerabat. Ya, tiga. Wal yatama. Kemudian hak kepada anak yatim, empat. Wal masakin. Dan hak kepada orang-orang miskin, 5. Wal jari dil kurba. Ya. Kemudian yang keenam adalah tetangga yang dekat. Wal jaril junub. Kemudian yang ketujuh, tetangga yang jauh. Was sahib bil jambi. Dan sahib bil jambi, yaitu teman, karib, sahabat dekat. Wabnis sabil. Yang kedelapan. Yang kesembilan, wabnis sabil, yaitu orang ibnu sabil yang kehilangan atau kehabisan bekal di dalam perjalanan. Yang terakhir, yang 10, wa ma malakat aymanukum, ya, dan budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, dan sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang ya bersikap sewenang-wenang dan ya, tidak memenuhi hak-hak, ya. Maka 10 orang ini atau 10 golongan ini yang berhak atau diberikan keutamaan berupa hak-hak kita, yang berhak untuk kita tunaikan hak-haknya. Taib. Kemudian penulis musannif rahimahullah menjelaskan, melanjutkan, wa rifqi bitalabati wa inayati wa i'anatihim wa birrihim. Ya. Kemudian hendaknya dia bersikap lemah lembut bitalabati, ya, terhadap permintaan terhadap dia. Ya, ketika seseorang meminta sesuatu kepada dia, ya, maka hendaknya dia bersikap lembut, ya, jangan berbuka masam, jangan menghardik dan lain sebagainya. Wa i'anatihim wa birrihim, dan berusaha untuk menolong dia dan berbuat baik kepada dia, ya, jangan dihardik. Kama sayati insyaallah taala, sebagaimana yang akan datang penjelasannya hu taala. Taib. 6. Ya, jadi inilah beberapa contoh hal-hal sifat-sifat makarimil akhlak, ya. Akhlak-akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang dai, seorang alim, seorang yang menisbahkan dirinya terhadap ilmu. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.